Wallahi kita sendiri mengalami, kita sendiri merasakan berbagai macam fitnah, tudingan, bahkan sampai ada yang mengirimkan pesan singkat dengan mengatakan, saya sangat yakin bahwa kalian ini adalah manusia-manusia yang diciptakan dan dibentuk oleh orang Yahudi untuk memecah belah umat Islam. Subhanallah. Akhlak seorang muslim, akhlak seorang muslimah, apabila ada tudingan kepada dirinya, pertama, dia langsung introspeksi diri. Apakah benar yang dipandang manusia tentang diriku? Benar adanya? Jangan marah dulu. Karena boleh jadi kita terkadang terkhilaf, tersalah, orang lain melihatnya. Dan ini adalah nasihat. Fakam min aibin qawlan sa'ihan wa afatuhu minal fahmis saqimi. Betapa banyak orang yang mencela, sebenarnya ucapannya benar. Ucapannya benar, apa yang dia katakan benar. Namun difahami salah oleh orang yang dicela sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika orang mencela kita, ketika orang menuding kita, pertama yang harus kita lakukan bukan langsung marah, introspeksi diri. Apa iya saya ini dididik oleh orang Yahudi? Apa iya saya ini membaca buku-bukunya orang Yahudi? Apa iya saya pernah berguru kepada seorang Yahudi? Apa iya saya membaca kitab Taurat, membaca kitab Talmud, mencari bagaimana cara untuk memecah belah umat Islam? Atau yang saya inginkan bagaimana umat Islam ini kembali kepada nabinya yang mulia, kepada kitab Al-Quran yang suci? Mana di antara dua jalan ini yang sebenarnya saya tempuh? Kalau memang kemudian terbukti bahwa kita tidak pernah belajar sama orang Yahudi, tidak pernah ingin memecah belah umat Islam, kita ingin mempersatukan umat Islam di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka abaikan tudingan manusia tersebut. Fahami bahwa itu hanya berasal daripada orang-orang yang tidak senang dengan dakwah yang hak ditampilkan, yang tidak senang dengan aksi yang sudah biasa mereka lakukan disalahkan, karena memang tidak ada contohnya, tidak ada teladannya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, seluruh amalan yang kalian amalkan tidak pernah aku contohkan akan ditolak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tidak ingin amalan kaum muslimin ditolak oleh Allah. Kita sayang kepada umat Islam, kita sayang kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimah yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena kita sayang kepada mereka, kita tidak ingin amalan mereka ditolak oleh Allah. Oleh karena itu kita sampaikan yang hak. Kita tidak ingin mereka beramal sia-sia. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian, katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian siapa manusia yang paling merugi? Orang-orang yang salah pekerjaannya di dunia, namun dia merasa bahwa dia telah berbuat baik. Kita tidak ingin saudara-saudari kita beramal, beramal, beramal, tapi nanti di hadapan Allah bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada hasil daripada amalan tersebut. Ini yang memotivasi kita untuk terus amal ma'ruf nahi mungkar, meniru para nabi dan para rasul, dan bersabar atas perintah tersebut untuk menjalankan itu. Dan itu bukti daripada ciri-ciri daripada orang-orang yang akan beruntung. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu, berilmu, wa amilu salihat, beramal, wa tawasau bil haq, berdakwah, wa tawasau bis sabar, sabar atas aniaya manusia di dalam dakwah tersebut. Dan ini adalah kehidupan para nabi dan para rasul yang berusaha kita gitu mencontohnya sekuat tenaga kita. Kita berusaha menggali ilmu yang hak, mengamalkannya di dalam kehidupan kita, mendakwahkannya kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai, dan bersabar atas apa yang mereka lakukan terhadap diri kita dan keluarga kita.